bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri, jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Federico, ayo goyang lagi saudaraku, Nela Karisma. Karisma, wasit, yuwa, awak nak dolar?